بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. نعم. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan, sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya kita akan menyelesaikan Mahiyah Salafiyah terlebih dahulu, ya, menuntaskannya sebelum melanjutkan Kitab Tauhid. Nah, karena tinggal beberapa pembahasan lagi kita akan menamatkannya. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum liburan ya, kita telah mempelajari poin tentang keutamaan mengikuti dakwah salaf, telah kita baca ada 6 keutamaan. Nah, terakhir yaitu keutamaan yang ke-6, annal multazima biha muhassilun lis'adati fid dharain. Maksudnya orang yang istiqamah, berpegang teguh, konsisten dengan dakwah salaf, maka dia akan menghasilkan kebahagiaan, as'adah. Kebahagiaan fid dharain. Fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia akhirat. Ya, kalau tidak salah sampai di sini ya. Ucapan Ibnu Qayyim sudah dibaca. Risalah At-Tabukiyah sudah. Nah, lakin hahuna tambahan. Itu sekarang. Ya, baik. Terakhir kita membaca keterangan Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah yang dinukil oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita lanjutkan membaca keterangan Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Qala lakin hahuna tambihun, akan tetapi di sini hahuna, di sini ada tambih. Ada peringatan. Likulli nabihin, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, wa tadhkirun wa dzikra, demikian pula ada tadhkir, ya, tambih tadhkir maknanya sama, peringatan, pelajaran. Wa dzikra tanfa'ul mu'minin, wa dzikra dan peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini merupakan makna dari firman Allah Ta'ala, fa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, jadi di sini ada sedikit tambih ya. Jadi setelah kita mengetahui beberapa di antara keutamaan mengikuti dakwah salaf, ada tambih dari penulis rahimahullah, yaitu tentang tidak setiap orang yang mengaku di atas dakwah salaf jujur di atas pengakuannya. Qala laisa kullu man idda'a as-salafiyyata shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang idda'a, mengaku dakwah salafiyah, mengakui dakwah salafiyah, shadiqun fi da'wah, jujur di dalam pengakuannya. Ya, jadi jangan sampai kita terkecoh. Ini makna dari kalam al-muallif. Ya, maksud dari kalam al-muallif, jangan kita terkecoh dengan setiap slogan ataukah pengakuan-pengakuan yang ada di medan dakwah, pengakuan tentang dakwah salafiyah. Wa hadha ayyuhal ahibbatu, dan ini wahai orang-orang yang kami cintai, kata beliau, laisa min at-tahjir, sama sekali bukan tahjir, bentuk menghalangi seseorang dari dakwah salaf. Nah, jadi ketika diberikan tambih, peringatan, maknanya bukan menghalangi orang lain, bukan menghalangi manusia dari dakwah salaf. Kalau Allah sekali-kali, demi Allah tidak, balla budda minal bayinat ala hadhi dakwah. Bahkan harus ada al-bayinat, harus ada bukti-bukti atas dakwah ini. Ya, jadi tidak cukup dengan sekedar pengakuan, tapi harus ada bukti kalau dia benar-benar berada di atas dakwah salafiyah. Apa di antara al-bayyinat itu? Beliau menyebutkan minal amali bima tadullu alaihi hadhil kalimah. Di antara bukti-bukti tersebut berupa al-amal, beramal bima tadullu alaihi hadhil kalimah, dengan konsekuensi dari hadhil kalimah, kalimat yang al-azimah, kalimat yang agung ini, kalimat yang mulia ini. Nah, ya, jadi di garis bawahi al-amal bima tadullu alaihi hadhil kalimah, beramal dengan konsekuensi kalimat yang agung ini. Jadi bukan sekedar pengakuan tanpa atau kosong dari amalan. Ya, pengakuan yang kosong dari amalan maka membuktikan bahwasanya orang yang mengakui tersebut dusta di atas pengakuannya. Harus beramal, mengamalkan konsekuensi kalimat ad-da'wah salafiyah. Baik. Min luzumil jadati sawiyah, berupa menetapi, ya, istiqamah, konsekuensi, konsekuen di atas jalan as-sawiyah, di atas jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, tidak mengikuti arus, tapi istiqamah. Nah, idh naqra'u wa nasma'u man yantasibu ila salafiyah, disebabkan karena kita membaca, kita mendengar di sana ada orang-orang yang menyandarkan diri kepada dakwah salafiyah, zuran wa buhtanan, secara dusta, secara dusta, dan itu akan terbukti dengan adanya fitnah. Jadi fitnah-fitnah yang terjadi bagi salafiyun, as-sadiqun, al-mukhlisun itu adalah di antara hikmahnya adalah untuk menyingkap kedustaan orang-orang yang mengaku di atas dakwah salafiyah. Jadi kita jangan merasa merasa kecil hati atau merasa muncul pertanyaan, kok selalu ada fitnah, setiap tahun ada fitnah dakwah salafiyah, kok selalu saja ada perpecahan, ada fitnah yang terjadi, hampir setiap tahun kita mendapati. Iya, barakallahu fikum. Nah, di antara hikmahnya supaya terlihat siapa yang jujur, siapa yang dusta. Fitnah yang berlalu itu menyingkap, ya, kedustaan orang-orang yang mengaku berada di atas dakwah salafiyah. Fitnah yang terbaru, fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah sebelumnya Muhammad al-Imam, fitnah sebelumnya al-Hajuri, fitnah siapa lagi, al-Hasan al-Hanabi, fitnah barakallahu fikum Abu al-Hasan al-Ma'ribi, fitnah Salman al-Audah, sebelumnya lagi, jauh sebelumnya, ya kan? Nah, fitnah-fitnah yang ada. Nah, kalau di Indonesia fitnahnya mutalawinun, MLM, ya, mutalawin la'ab makir, ayib, dan yang lainnya, itu ada fitnah. Fitnah ini tujuannya apa? Fitnah ini kalau kita ingin perumpamakan seperti ujian, ya, bagi anak-anak sekolah, bagi santri-santri, thalabah. Iya, harus ada ujian. Kalau tidak ada ujian, kita tidak tahu siapa yang berhak naik kelas, siapa yang tidak, siapa yang lulus, siapa yang tidak. Harus ada ujian. Ya, jadi bagi orang-orang yang baru mengenal dakwah salafiyah mungkin bertanya, ini dakwah salafiyah kok selalu ada fitnah? Nah, orang yang sudah lama ya, bisa menjelaskan bahwasanya fitnah itu memang harus ada. Ya, di antaranya untuk apa? Untuk mengungkap kedustaan, ya. Manyantasibu ila salafiyati zuran wa buhtan. Kita lihat, kita dengar, kita baca, ada orang-orang yang menyandarkan diri kepada dakwah salafiyah secara dusta. Bagaimana kedustaan itu diketahui? Dengan fitnah. Dengan fitnah yang muncul. Wa huwa ala naqid minha. Sementara, ya, dia berada di atas ajaran yang bertolak belakang, bertentangan dengan dakwah salafiyah, thariqatan wa manhajan, baik secara thariqah, metode, wa manhajan dan manhaj, usul wa furu'an, maupun secara furu', ya, dalam hal cabang. Nah, dalam hal prinsip-prinsipnya dia menyelisih, dalam hal cabang-cabangnya, furu'nya juga dia menyelisihi dakwah salafiyah. Nah, tentunya setelah muncul fitnah, terlihat usulnya dia apa, ta'asilnya apa, prinsipnya dia apa, prinsipnya bagaimana, ya, penerapan-penerapan prinsip itu bagaimana. Nah, itu diketahui setelah apa? Setelah munculnya fitnah. Taib, wa minal ajaib, termasuk diantara perkara yang mengherankan, itlaqatu ba'dil affakina, ba'dul affakin, al-affakin, yani kadzabin, eh, sebagian orang-orang yang berdusta, para pendusta, memutlakkan jumlatan min al-asma, beberapa dari penamaan-penamaan al-mudallilah, penamaan-penamaan al-mudallilah yang menyesatkan, al-musyawihati lihadal ismi, yang merusak nama baik dakwah salafiyah. Nah, apa di antara penamaan-penamaan tersebut? Mitlu as-salafiyatul jihadiyah. Sebagian mereka menamakan kelompoknya dengan salafiyah al-jihadiyah. Kami adalah salafiyah, tapi salafiyah jihadiyah. Kelompok salafiyah yang naam serius dalam permasalahan jihad. Salafiyah al-jihadiyah. Ya, semacam al-Qaeda, ya kan? Jabhatun Nusrah, ISIS, ya, mereka memakan diri mereka sebagai salafi. Dakwah kami dakwah salafiyah, tapi salafiyah jihadiyah. Ini kan penamaannya menyesatkan, dan di waktu yang sama merusak nama baik dakwah salafiyah. Nah, dengan kelakuan-kelakuan mereka, sepak terjang mereka lakukan di medan dakwah. Baik dari terorisme, radikalisme dan seterusnya. Ini merusak nama dakwah salafi. Wassalafiyatul ilmiah, sebagian lagi menamakan diri kelompok mereka dengan kelompok salafiyah al-ilmiah. Ya. Nama yang lain wal jama'atus salafiyatu lidakwati wal qital. Kelompok salafiyah da'wati wal qital, berdakwah dan berperang. Nah, coba. Nah, ini diantara contoh-contoh penamaan itu. Wahalum majarra dan seterusnya. Finsiyaki khalfa rasmi ahli al-ahwa'i wal bid'ai hadwa al-qudzati bil qudwah. Dan seterusnya mengikuti, ya, penamaan ahli al-ahwa' wal bid'ah. Ya, menamakan atau mengikuti penamaan ahlul ahwa wal bid'ah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Nah, baik, penamaan yang disyariatkan dakwah salafiyah cukup. Adapun ditambah dakwah salafiyah jihadiyah, berarti ada hawa nafsu di sana, ada bid'ah di sana. Bid'ah dalam permasalahan jihad, ya, karena jihad-jihad yang mereka lakukan tidak disyariatkan. Sangat jauh dari bimbingan Al-Quran was Sunnah, bimbingan para ulama. Nah, Taib, menyelisih ketentuan-ketentuan jihad dan syariat. Taib. Jadi penamaan-penamaan ini mengikuti apa? Mengikuti penamaan ahlul bid'ah wal ahwa. Hadwal qudzati bil qudzah. Ya. Seperti sejajarnya na'am bulu dari anak panah. Ya. Al-qudzati bil qudzah. Qudzah itu bulu. Ya, bulu dari anak panah. Itu harus sejajar. Kalau tidak sejajar, tidak bisa. Tidak bisa bagus bidikannya. Harus sejajar. Nah. Baik. Artinya persis. Ya, ketika mereka menamakan salafiyah dengan salafiyah jihadiyah, mereka berarti telah menyerupai ahlul ahwa wal bidah dalam permasalahan ini. Nah. Baik, setelah beliau menyebutkan tambih ini, ya, dan ini penting barakallahu fikum, karena kita sekarang itu di masyarakat, ya, kalau tidak pandai-pandai menerangkan pada mereka, maka kita akan dituduh radikalis, teroris, ya, pahamnya radikalisme, terorisme, intoleran, ya, dan seterusnya. Nah, ya, kita harus mengatakan dan menyatakan kepada mereka kita berbeda dengan mereka. Baik. Nah, maka ini penting. Ya, tidak setiap orang yang mengaku berada di atas dakwah salafiyah dia jujur di atas pengakuannya. Kemudian ada nukilan di sini dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, la taghtarra biqawli man yaqul, janganlah engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengucapkan al-mar'u man ahabba." Nah, al-mar'u man ma'a man ahabba. Ucapan orang yang mengucapkan seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sejatinya ini adalah potongan hadis. Ya. Naam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Hadis tentunya jika diamalkan dengan benar tidak ada masalah. Ya. Hanya yang beliau maksud di sini adalah orang-orang yang menggunakan ucapan ini dengan tujuan atau makna yang lain. Ya. Kalimatu haqqin uridu bihal batil. Kalimatnya hak, tapi terkadang tujuan orang yang mengucapkan kalimat itu batil. Nah, di sini jelas kalau beliau rahimahullah, jangan tertipu dengan orang yang menggunakan hadis ini. Ya. Inna man ahabba qauman, kata beliau, sungguhnya orang yang mencintai sebuah kaum itu ittaba'a atharuhum, maka dia akan mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, di sini sekarang apa pembuktiannya? Ya, kalau tadi kan pengakuan. Ya, kita cinta Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, semua orang bisa mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlul bid'ah mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Namun selain pengakuan itu, ya, di sana ada perkara yang sangat penting tentunya, innaman ahabba qauma ittaba atharahu. Ya, harus mengikuti jejak mereka. Mengikuti jejak ittaba atharahu. Jangan sekedar pengakuan kemudian jejak mereka tidak diikuti. Baik. Walan talhaqal abrar, walan talhaqal bil abrari hatta tattabi'a atharuhum. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, engkau tidak akan mengikuti, ya, orang-orang yang al-abrar, orang yang baik, hatta tattabi' atharahum, sampai engkau mengikuti jejak-jejak mereka. Tidak akan diikutkan dengan al-abrar sampai mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, wa ta'khudha bihadihim, dan engkau mengambil petunjuk mereka. Wa taqtadi bisunnatihim, dan engkau iktida, menjadikan sunnah mereka sebagai panutan. Wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala minhajihim. Engkau berada di waktu pagi ataukah di waktu sore dalam keadaan engkau berada di atas manhaj mereka. Ya. Artinya dalam setiap waktu. Jangan di pondok, masya Allah istiqomah, di luar pondok beda lagi. Ya kan, yang barusan kita sampaikan tadi. Nah, di pondok karena peraturannya ketat, masya Allah. Tapi pas di luar pondok, hah? Penampilannya sudah beda. Buktinya pula rambutnya beda. Ya, bawa sesuatu dari sana, ketahuan misalnya. Nah, ya. Jadi mengikuti asar mereka. Tusbiha wa tumsi, di waktu pagi dan di waktu sore, di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap tempat. Harisun ala an takuna minhum, dalam keadaan semangat kau berusaha menjadi bagian daripada mereka. Fatasluka sabilahum, sehingga engkau menempuh jalan mereka. Fatakhudha tariqahum, dan mengikuti jalan mereka. Wa in kuntum qassaran fil amali, meskipun dalam hal amalan engkau maqassir, ada taksir, kekurangan di sana. Ya. Nah, yang namanya iman ya bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang-sedang imannya. Nah, tapi selama kita apa namanya berjalan ya di belakang mereka. Baik, masalah cepat lambat itu masing-masing berbeda sesuai dengan taufik yang Allah berikan kepada mereka. Yang jelas kita berada di atas jalur yang tepat. Iya. Masalah larinya kencang atau lambat ya itu taufik min Allah azza wajal. Yang jelas apa? Kita berada di jalur yang tepat. Ya, jangan ngambil jalur yang lain. Nah, wa in kuntum qasran fil amal, meskipun engkau kurang dalam hal beramal. Ya. Fa inna milakal amri, karena penentu urusan itu antakuna ala istiqomatin, engkau berada di atas keistiqomahan. Ya. Yang jelas istiqomah di atas jalur yang benar. Nah. Baik, kemudian kata beliau selanjutnya rahimahullah, "Ama ra'aital yahuda wan nasara?" Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi dan Nasara? Ya, jadi ini masih kaitannya dengan apa tadi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini hadis. Baik, dan terkadang orang ya menjadikannya sebagai slogan. Nah, sekarang pembuktian yang penting. Nah, berikutnya al-Imam Al-Hasan Al-Basri akan memberikan contoh sekarang. Contohnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa ahlul ahwa al-murdiyah. Demikian pula ahlul ahwa, mengikut hawa nafsu yang melampaui batas, al-murdiyah at-taghiyah. Yuhibbuna anbiya'ahum. Ya, mereka mengaku mencintai nabi-nabi mereka. Nah, ama tad'i al-yahud wa an-nasara kadzalika wa ahlul ahwa. Ya, tidakkah orang Yahudi dan Nasara demikian pula ahlul ahwa mengaku itu, yakni cinta kepada nabi-nabi mereka? Walaisu ma'ahum, dalam keadaan mereka tidak dikumpulkan bersama para nabi itu. Nah, ya. Kenapa tidak dikumpulkan bersama mereka? Laisu ma'ahum li'annahum khalafuhum fil qawli wal amali. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara demikian pula ahlul ahwa, ya kan, menyelisih para nabi dalam hal ucapan dan amalan. Dalam hal ucapan dan amalan. Ya, ini sekarang yang penting pembuktian Kalau pengakuan itu gampang. Setiap orang mudah untuk mengaku. Yang penting apa? Pembuktian dalam hal ucapan dan amalan. Wasalaku ghairu thariqihim. Ya, karena mereka menyelisih para nabi dalam hal ucapan dan amalan, demikian pula mereka menempuh selain jalan-jalan mereka, fasara mauriduhum an-nar. Menjadilah tempat kembali mereka adalah an-nar, neraka. Nah, orang Yahudi dan Nasara dalam Al-Qur'an jelas ya, mereka diancam dengan neraka. Nah, baik. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara itu. Itu dari perkara ya, menyelisihi para nabi dalam hal ucapan dan amalan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian nukilan berikutnya. Ya, nukilan berikutnya. Nah, jadi pembahasan kita masih terkait dengan apa? Al-intisab ya. Pengakuan. Ya, penisbatan diri, penyandaran diri kepada dakwah salaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lamma katsural mudda'una lil mahabbati," ketika banyak orang-orang yang mengaku lil mahabbah, mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tulibu bil bayyinah la sihhati da'wah, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas jujurnya pengakuan mereka. Nah, fala yu'tan nasu bidakwahum, ya ini potongan hadisnya, dalam hadis disebutkan la yu'tan nasu bidakwahum lada'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim walakinnal bayyinah ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Hadis dalam Sahih Muslim dan selainnya. La yu'tan nas bila'um, kalau seandainya setiap orang itu diberikan ya sesuai dengan pengakuan mereka. Setiap orang yang mengaku diberikan, setiap orang yang mengaku diberikan. Nah, dalam hadis disebutkan maka akan datang sekelompok orang ya, mengaku ya, mengakui darah sebuah kaum ataukah harta mereka. Nah, ya, setiap orang mengaku ya diterima pengakuannya. Akan datang orang mengaku, kami punya tuntutan darah, kami punya tuntutan harta, berikan kepada kami. Mengaku, diakui pengakuannya, diberikan, diberikan. Tidak mungkin kan? Demikian. Iya, itu tidak mungkin terjadi. Nah, tapi yang ada adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku harus ada bukti. Orang yang mengaku harus ada bukti. Baik, harus mendatangkan bukti supaya tidak terjadi kegaduhan. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ungkapan beliau, "Fala yu'tan nas bidawahum lada al-khaliyu hurqata asyajiyyi." Lada al-khaliyu hurqata asyajiyyi. Kalau seandainya manusia ya diberikan pengakuan mereka, diakui, setiap pengakuan mereka diakui, maka al-khaliyu, na'am, al-khaliyu ini al-farighul bal min al-ham. Al-farighul bal min al-ham. Orang yang pikirannya kosong ya, karena kesedihan yang menimpanya, gundah gulana yang menimpanya. Al-farighul balu min al-ham. Jadi timpa oleh ham. Ya, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat dia gundah gulana, kemudian pikirannya menjadi kosong. Nah, mengigau. Ya. Orang yang mengigau akan mengakui hurqata syajiyyi, kesedihan orang yang bersedih. Ya, kalau asyajiyyi ini al-hazin, orang yang sedih. fatanawwa al-mudda'una fi syuhud. Kemudian orang-orang yang mengaku ya akan memiliki pengakuan yang beraneka ragam dalam hal persaksian. Ya. Kalau setiap pengakuan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai bukti kan begitu. Faqila, sehingga dikatakan la tuqbalu hadhihi da'watu illa bi bayyinatin. Pengakuan ini tidak akan diterima kecuali dengan bukti. Kecuali dengan bukti. Nah, tidak akan diterima kecuali dengan bukti. Contoh misalkan, contoh kecil ya, ada sesuatu yang kita miliki hilang misalkan. Ya, kemudian ada orang yang mendapatkannya, siapa yang kehilangan barang ini dan itu? Datang fulan, itu barang saya, buktinya apa? Apa buktinya kalau kamu yang punya ini? Kalau setiap orang mengaku, kemudian diberi, ya, akan gaduh. Nah, baik. La tuqbalu hadhihi da'watu illa bi bayyinah. Pengakuan ini tidak akan diterima kecuali dengan bayyinah, bukti. Baik, kemudian beliau membawakan ayat 31 dari surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakan wahai Muhammad, "In kuntum," jika kalian benar-benar ya, cinta kepada Allah. Pengakuan kalian jujur. Ya, pengakuan kalian cinta kepada Allah itu jujur. Jika jujur, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah aku. Ya, jadi, di dalam menakar pengakuan cinta kepada Allah, di antaranya adalah dengan ittiba' ar-rasul. Ittiba' ar-rasul. Ya, apakah dia sudah ittiba atau belum kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Jika belum berarti dusta. Walaupun dia mengaku 1000 kali. Walaupun selalu dan selalu dia ulangi pengakuan itu. Jika belum mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan ittiba yang shadiq dan jujur. Nah. Baik. Ya. Fattabi'uni, maka ikutilah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya ketika semua orang mengaku membawa pengakuan itu, fata'akhkharal khalqu kulluhum, kemudian datangkan dengan ayatul mihnah ini. Ya, disuruh mana buktinya? Kalian cinta kepada Allah. Ya, dilihat. Ya, tidak membawa bukti. Tidak ada ittiba'nya. Fata'akhkharal khalqu kulluhum, semuanya mundur. Mundur dengan teratur. Karena tidak membawa bukti. Tidak membawa bukti. Fata'akhkharal qaumu kulluhum. Semua manusia, semua orang mundur. Kecuali wa thabata atba'ul habibi alaihi salatu wassalam. Ya. Kecuali para pengikut al-habib, yaitu al-rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tetap thabit, tetap kokoh. Ya. Fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi, karena mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal amalan, ucapan dan akhlaknya. Nah. Baik, ini ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam menggambarkan kepada kita bagaimana ya barakallahu fikum pembuktian terhadap pengakuan. Pengakuan apa? Abdullah, pengakuan apa? Pengakuan apa? Di majlis kok tidur antum enggak tidur siang ah? Ini thalabah tidur siang enggak tadi? Tidur siang ah? Ada lagi yang mengantuk? Pengakuan apa? Ya enggak bisa jawab, enggak tidur kok. Ditahan kantuknya, kalau mengantuk, qum wa tawaddo. Nah, kum atau baik. Pengakuan apa? Pengakuan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita pengakuan mengikuti dakwah salafiyah. Nah. Barakallahu fikum. Wa qala al-Imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani, kita agak panjang sedikit ya barakallahu fik, karena jarang sekali kita membaca kitab ini. Ini terakhir, nukilan terakhir dan kita akhiri dengan ini. Kata Imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani, ya, sedikit kita sebutkan tentang biografi beliau. Namanya Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar. Abu al-Mudhaffar itu kunyah, As-Sam'ani itu nisbah. Namanya siapa? Mansur bin Muhammad ibnu Abdul Jabbar. Mansur ibnu Muhammad ibni Abdul Jabbar. As-Sam'ani nisbatun ila Sam'an. Nisbatun ila Sam'an. Batunun min Tamim. Batunun min Tamim. Beliau lahir pada tahun 426 Hijriah di daerah Maru. Ya. Biasa dengar daerah Maru. Nisbah kepada Maru apa? Hah? Nisbah kepada Maru menjadi Al-Marwazi, iya. Ya, Maru. Baik, dia dilahir di daerah Maru, fi bilad Khurasan. Nah, beliau tumbuh di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan ilmu, ya, bapaknya, akhwatuhu, auladuhu wa aulad auladihi min kibarul ulama, subhanallah. Bapaknya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, anak-anak dari anak-anaknya, cucu-cucunya, min kibarul ulama, termasuk di antara kibarul ulama. Ya, Abu Mudhaffar As-Sam'ani ini punya kisah yang Masya Allah, ya, awalnya beliau bermadhab dengan madhab Hanafi. Nah, awalnya beliau bermadhab dengan madhab Hanafi. Ya. Di awal beliau bermadhab dengan madhab Hanafi. Kemudian beliau mengadakan rihlah. Perjalanan menuntut ilmu ke Baghdad. Dan di sana bertemu dengan sekelompok ulama yang bermadhab dengan madhab Syafi'i. Terjadi niqash, terjadi dialog di antara mereka. Nah, munadharah, ya, bertemu dengan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, sahib Al-Muhadzab. Abu Ishaq Asy-Syirazi ini yang punya kitab Al-Muhadzab yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi Syarhul Syarhul Muhadzab, yang dikenal dengan istilah Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu dalam bidang fikih Syafi'i. Syafi'i. Nah, di sana beliau bertemu dengan sahib Al-Muhadzab ini, Al-Muhadzab Abu Ishaq Asy-Syirazi. Baik. Ya, kemudian setelah itu beliau pindah madhab Syafi'i. Nah, setelah rihlah beliau pulang kampung, ya, diketahui oleh penduduk kampungnya bermadhab dengan madhab Syafi'i, beliau mendapatkan mudhayaqat, ya, terasa sempit kampungnya karena, ya, mendapatkan celaan dan seterusnya. Beliau kemudian mengadakan perjalanan kembali setelah itu. Ya, kita ketahui bersama di masa-masa itu terjadi apa? Fanatik terhadap madhab. Nah, ini yang dialami oleh Abu Mudhaffar As-Sam'ani alaihi rahmatullah. Baik, kata beliau, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Sunul Mantiq, "Inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilaihi." Sungguhnya kita diperintahkan untuk ittiba', mengikut kepada Rasul alaihi salatu wasallam, mengikuti dalil. Wahunina wa nuhina 'anil ibtida', dan kita dilarang dari memunculkan bid'ah. Wazujirna 'anhu, dan kita dihardik darinya. Ya. Di samping dilarang, dikecam supaya tidak melakukan apa? Bidah. Wa syiar ahli sunnah, dan syiar ahli sunnah ya adalah tiba'uhum li salafis salih wa tarkuhum li kulli ma huwa mubtada'un muhdatsatun. Li kulli ma huwa mubtada'un muhdatsun. Naam. Simbol slogan ahli sunnah adalah mengikuti salafus salih dan meninggalkan segala sesuatu yang merupakan bid'ah dan muhdatsah. Idzan, sehingga kata beliau, laisa kullu man rafa'a syi'ara kana shadiqan. Tidak setiap orang yang mengangkat ya semboyan itu dia jujur. Nah. Baik. Tapi butuh apa? Butuh pembuktian. Barakallahu fiikum. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis, dan kami tidak menilai ahlul hadis itu adalah al-muqtasirin ala sima'ihi au kitabatihi au riwayatihi. Nah, kami tidak memaksudkan ahlul hadis itu adalah orang-orang yang hanya mendengar kemudian menulis ataukah meriwayatkan hadis. Kalau disebutkan ahlul hadis, ya, dalam benak kita bukan hanya orang yang menulis, mendengar dan meriwayatkan. Balna ini bihim, bahkan kami memaksudkan, kata Ibn Jam rahimahullah, kullu man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan ittiba'ihi batinan wa zahiran, yaitu setiap orang yang berhak, ya, man kana ahqqa bihifdhihi, orang-orang yang menghafalnya, ya, kemudian mengetahui maknanya, memahaminya secara zahir maupun secara batin, dan mengikutinya secara zahir maupun secara batin. Nah, jadi yang mengamalkan hadis itu juga disebut ahlul hadis. Bukan hanya orang yang belajar hadis saja kemudian dikatakan ahlul hadis, tidak, tapi orang yang mengikuti dan mengamalkan hadis itu juga masuk dalam kategori ahlul hadis. Walaupun ya lebih pantas untuk dikatakan ahlul hadis apa? Mereka yang belajar hadis dan mengamalkannya sekaligus. Begitu. Mendengar, mencatat, kemudian menghafalkannya. Nah. Ala kulli hal, barakallahu fikum, pengakuan terhadap dakwah salafiyah la budda minal bayyinah. La yakfi mujarradid da'awa. Ya. Harus ada bukti, pembuktian berupa mengamalkan dan mengikuti, ya, prinsip-prinsipnya, tidak sekedar pengakuan na'am tanpa ada pembuktian. Barakallahu fikum. Ini tambih yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, dan masih ada satu contoh lagi yang lebih konkret dan lebih dekat dengan masa kita. Kalau tadi kan dicontohkan siapa? Yahudi, Nasrani, ya. Nah, ada contoh yang lebih dekat dengan masa kita, itu pada awal tahun 1400 Hijriah. Ini kurang lebih 41 tahun yang lalu. Ada sekelompok orang yang mengaku Salafiyah. Mengaku Salafi. Ya, yaitu kelompoknya Juhaiman. Ya, yang sempat melakukan apa namanya? Pengepungan terhadap jamaah haji, ya, beberapa hari, dan memproklamasikan apa? Munculnya Imam Mahdi, ya, yaitu iparnya sendiri Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Qadarullah, dan kebetulan namanya mirip dengan nama Nabi dan nama bapaknya Muhammad bin Abdullah. Di sini ada Muhammad bin Abdullah, ya. Nah, mengaku sebagai Imam Mahdi, ya, itu nanti akan diceritakan. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal maghrib insyaallah taala. Tafadhalu.